Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min ibadihi bihubbil Qur'an. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Man kana khuluquhu al-Qur'an wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana habbib ilayna al-Qur'an. Habbib ilayna qira'atahu wa qira'atahu. Wa sahhil lana al-'amala bihi. Warzuqna fahmah. Faqihna ya rabbana fid-din wa 'allimna at-ta'wila. Allahumma ya rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an wa ma'a imamihim habibik sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana rzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami hormati, para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, kemurahan dan kemudahan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Hingga pada hari ini, kita bisa terus istiqomah di majlis ini. Semoga ini adalah benar-benar majlis yang akan kita temukan kembali kelak di akhirat, di surga, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab At-Tibyannya, yaitu kita masih diajari oleh Imam Nawawi di saat kita menjadi murid dan di saat kita menjadi guru. Dan memang semua dari kita tidak terlepas dari dua macam manusia tersebut. Jika kita tidak menjadi seorang guru atau tidak menjadi seorang murid, maka sungguh itulah orang yang bernasib jelek. Hendaknya kita menjadi seorang penuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Dua orang inilah rombongan manusia-manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat membentangkan sayapnya ridha kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan semua makhluk-makhluk Allah yang ada di laut memohonkan ampun kepada orang-orang tersebut. Dan juga yang namanya majlis, yang di situ ada seorang guru dan murid, akan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan pengampunan. Tidak cukup adanya guru, tapi harus ada murid. Artinya kemuliaannya sebuah majlis itu bukan karena seorang guru, akan tapi mulianya sebuah majlis adalah karena kerjasama yang baik antara guru dan murid. Tidak akan disebut sebagai majlis ilmu jika tidak berdiri atau tidak ada seorang guru, kemudian di situ juga ada seorang murid. Artinya kemuliaan yang sesungguhnya di sini adalah bukan seseorang itu bergelar sebagai guru, akan tapi siapapun di antara kita ini yang lebih tulus di saat menghadiri majlis ini, itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berlomba untuk kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat makna fastabiqul khairat. Di bulan mulia bulan Ramadan ini, hamba-hamba Allah berlomba untuk meningkatkan kebaikan. Berlomba untuk meningkatkan kemuliaan dan kebaikan. Maka kita pun jangan sampai kita tertinggal dari rombongan orang yang berlomba-lomba. Malam hendaknya kita tingkatkan ibadah kita, di siang hari pun. Sambil kita berpuasa, hendaknya kita juga meningkatkan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita arahkan untuk sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah. Sebagai pembuktian makna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, berusaha untuk menghindari dari segala kemaksiatan. Baik maksiat mata kita yaitu bertebarannya aurat yang terbuka di sana sini, hendaknya kita menjaga mata kita agar tidak melihat. Dan sungguh kalau ada orang menjaga matanya dari hal yang haram, maka Allah akan bukakan segala pintu kebaikan. Telinga kita pun hendaknya jangan mendengar sesuatu yang menjadikan Allah murka dan seterusnya. Di bulan Ramadan. Untuk belajar agar kita keluar dari bulan Ramadan, kita sudah model baju kita beda, model perilaku kita beda, model cara berpikir kita beda. Karena kita setelah lulus di madrasah atau universitas yang bernama Ramadan ini. Ini adalah sebuah tempat pendidikan yang luar biasa. Ramadan adalah tempat belajar yang luar biasa. Maka ayo terus kita tingkatkan keseriusan kita di saat kita menimba ilmu di bulan Ramadan. Ilmu ketabahan, lihat. Di bulan Ramadan kita mesti tabah. Kita, kalau ada orang lapar di saat tidak punya makanan. Orang lapar di saat tidak punya makanan, berat. Akan tetapi tidak seberat orang yang lapar di hadapannya adalah ada makanan. Orang lapar yang tidak punya makanan adalah lapar dan itu berat. Akan tetapi lebih berat lagi adalah di saat orang itu lapar, di hadapannya ada makanan dan tidak boleh makan. Dan itulah pekerjaan puasa. Puasa adalah pekerjaan yang berat kalau orang paham. Maka ini dituntut kejujuran kepada Allah. Makanan yang kita beli dan itu milik-milik kita, yang kita simpan di lemari es krim di kulkas kita, kita simpan meja makan kita, milik-milik kita pun ternyata kita tidak boleh seenaknya memakan. Dan itu pendidikan agar kita tidak menjadi orang yang rakus, agar kita tidak menjadi orang yang tamak dan seterusnya. Ini adalah pendidikan di dalam puasa. Kemudian kita pun saat ini masih terus belajar. Dengan hadirnya kita ke majlis ini pun kita belajar. Kita belajar kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dengan kitab At-Tibyannya. Mari kita serius di dalam belajar. Dan kita perlahan demi perlahan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau sudah belajar kepada kitab Tibyan ini. Yang diajar oleh Imam Nawawi bukan sekedar sang murid. Akan tapi gurunya pun harus belajar dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kebetulan yang kita baca pada hari ini adalah masih berkenaan dengan sang guru. Kalau Anda menjadi guru dan insya Allah semua orang kalau sesaat menjadi guru, sesaat jadi murid. Mungkin Anda di sebuah majlis akan menjadi murid, akan tapi suatu ketika Anda di majlis menjadi guru. Paling tidak adalah guru, Anda adalah guru istrimu, paling tidak Anda adalah guru suamimu, atau guru dari anak-anakmu. Maka di saat seperti itu harus kita mempunyai satu akhlak tata krama, dan itu kita diajar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan ini. Baik, mari kita langsung saja melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada apa yang diriwayatkan oleh nih. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wa qad rawayna, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kami telah meriwayatkan fi musnadil imami, di dalam musnadnya Imam Al-Mujma'i ala hifdihi, yang telah disepakati bahwasanya beliau adalah seorang hafid, pembawa ilmu hadis, wa imamatihi, yang telah disepakati keimamannya bahwasanya beliau adalah imam di dalam ilmu hadis, yaitu Abi Muhammad Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Imam Ad-Darimi. An Ali bin Abi Thalib, beliau meriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, sahabat tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain hingga hari ini. Imam Ali berkata radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, Imam Ali bin Abi Thalib berkata dan menyeru, ya hamalatul ilmi, wahai pengemban ilmu, hei para ustaz, hei para guru, hei para pemimpin majlis taklim, dengar, ini kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya hamalatul ilmi, wahai pembawa ilmu, i'malu bih, Engkau mempunyai ilmu, hendaknya engkau amalkan. I'malu bihi, hendaknya engkau mengamalkan ilmumu. Fa innamal 'alim. Diantar. Mau ke sana? Ya, mau. Enggak. Diantar. Mau? Enggak mau. Enggak mau. Ya udah. Ya. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Wahai pengemban ilmu, pembawa ilmu, i'malu bihi, hendaknya engkau mengamalkan dengan ilmumu itu. Fa innamal 'alimu, sesungguhnya orang yang berilmu itu adalah bukan orang yang bisa mengumpulkan ilmu di otaknya, akan tapi fa innamal 'alimu, sesungguhnya orang alim itu baru disebut alim adalah man 'amila bima 'alima, yang mengamalkan apa yang ia ketahui. Belum disebut sebagai seorang alim jika ia hanya pandai menghafal kalimat, mengumpulkan faedah di otaknya, akan tapi tidak berusaha untuk mencoba mengamalkannya. Fa innamal 'alimu man 'amila, fa innal 'ama, fa innamal 'alimu man 'amila bima 'alim, seorang alim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui. Wa wafaqa ilmuhu wa 'amaluhu, dan ilmunya sesuai dengan apa yang ia amalkan, atau amalnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Wa sayakunu aqwamun, Allah. Ada nanti, kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa sayakunu, akan ada aqwamun, sekelompok kaum. Sekelompok kaum yahmilunal ilma, mereka itu membawa ilmu, la yujawizu taraqihim, akan tapi ilmunya itu tidak bisa melewati tenggorokannya. Kenapa? Ilmunya hanya di otaknya, akan tapi tidak turun ke hati sehingga bisa diresapi. Ilmunya hanya ilmu di otak. Itu akan datang suatu ketika seperti itu. Ilmunya hanya di otaknya, la yujawizu an taraqihim, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokannya. Yukhalifu, melanggar amaluhu ilmahum, amaluhum ilmahum, amalnya bertentangan dengan ilmunya, Allah. Perilakunya tidak seperti yang mereka ketahui. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, batinnya berbeda dengan zahirnya. Yajlisuna hilakon, duduk di sebuah majlis halaqah-halaqah ilmu. Dia punya majlis. Yubahi ba'duhum ba'da, saling bangga-banggaan dengan yang lainnya. Oh, paling gede adalah majlisku ini. Ini majlis paling lama. Ini majlis paling Allah yang hadir nih, lihat kelas ini, kelas itu, kelas ini ya. Jadi hanya berbangga-bangga dengan majlisnya. Hatta anna rajula, sehingga sampai ada seorang laki-laki, la yaghdabu, sungguh ia akan marah, ala jalisihi, dengan muridnya, ayyajlisa ila ghairihi, di saat muridnya itu adalah pindah dan duduk bersama orang lain. Jadi lihat, ini Imam Ali berkata, ada suatu ketika orang itu marah kalau muridnya itu belajar sama orang lain. Wa yada'ahu, dan meninggalkannya. Marah, kenapa kamu? Masya Allah. Marah jika ada muridnya berguru dengan orang lain. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ulaika, mereka itu adalah la tas'adu, tidak akan bisa menaik. A'maluhum, amalnya, min majalisihim, dari majelis tilka, majelis mereka itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diajak bicara oleh Imam Ali adalah para pengemban ilmu. Atau orang yang mengaku sebagai pengemban ilmu. Mengaku. Atau orang yang mengikuti pengemban ilmu. Tidak mengemban ilmu. Yang berbicara tentunya adalah orang yang harus paling mendengar, karena ini yang paling pertama yang dikasih tahu di sini. Sebelum Anda mendengar adalah kami yang mendengar. Ini peringatan buat orang yang ngaku dirinya ustaz atau yang menobatkan dirinya di tempat lalu mengajar orang lain. Amalkan ilmumu, sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Perilakunya sesuai dengan apa yang ia ketahui. Artinya tidak hanya pandai ngomong akan tapi ternyata tidak pernah mengamalkannya. Dan awas hati-hati diingatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ada suatu ketika nanti ada orang mempunyai majlis, kerjaannya cuma gede-gedean majlis. Dihitung siapa yang parkirnya mobil atau motor, mobilnya mobil mewah atau bukan mobil mewah, macam-macam nih. Yang hadir kelas apa, macam-macam. Wah, ini musibah yang disebut oleh Imam Ali. Jadi ilmunya hanya di otak, layata jawazu taraqiyahum, tidak akan melewati tenggorokannya ini. Tidak akan melewati lehernya, maksudnya enggak turun ke hati, hanya di otak. Jago diskusi, debat, bahsul masail, membicarakan ilmu hebat. Bicara Islam hebat, akan tapi tidak masuk ke hatinya sehingga menjadikan dirinya insaf. Amal kebaikan yang mereka lakukan di majlis itu tidak terangkat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan. Dan guru-guru kita semua ketulusan. Dan santri-santri kita kelak menjadi ulama-ulama tulus. Sehingga apa yang mereka ketahui mudah mereka amalkan. Dan lahir mereka sesuai dengan batin mereka. Dan ilmu mereka tidak hanya di otak akan tapi bisa diresapi dan dihayati oleh hati mereka. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar selamat di dunia dan di akhirat. Waqad sahha, dan telah benar riwayat. Anil Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i meriwayatkan annahu qal. Sesungguhnya Imam Syafi'i berkata, Allah, wadittu. Aku senang. Aku berharap, aku menginginkan annahadal khalqa, ini orang-orang yang belajar ini. Ta'allamu hadal ilma, mempelajari ilmu ini, maksudnya mengambil ilmu dariku, yakni ilmahu, ilmunya Imam Syafi'i, wa kutubahu, dan kitab-kitabnya. Aku ingin, jika seandainya orang-orang yang belajar kepadaku semuanya itu, alayya, belajar kepadaku, alla yunsab ilayya minhu harfun, sekiranya ilmu yang mereka pelajari itu tidak dinisbatkan kepadaku. Artinya kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, aku berharap dan aku lebih senang jika semua orang yang belajar kepadaku ini ternyata tidak menisbatkan ilmunya kepadaku. Tidak perlu ngomong yang berkata adalah Syafi'i, yang berkata Syafi'i. Kenapa? Begitu rindunya Imam Syafi'i untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin disebut oleh muridnya, akan tapi hanya ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sisi lain, memang keberkahan seorang murid adalah menisbatkan omongan kepada gurunya. Memang seorang guru mungkin seperti Imam Syafi'i. Kalau punya ilmu tidak ingin dinisbatkan kepada sang guru. Karena ketawaduannya Imam Syafi'i. Akan tapi kewajiban seorang murid kalau ingin berkah ilmunya, jika engkau mengintip ilmu gurumu, jangan katakan itu kataku dan omonganku. Nisbatkan kepada gurumu, ini kata guruku, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam. Kadang ngintip sombong, menurutku. Bahsul masail banting kitab, ini musibah, akhlaknya sudah tidak ada. Perkataan ulama dicaci maki, pendapat ulama diremehkan dengan pendapatnya. Dan kadang pendapatnya ulama dicolong, lalu berkata, menurutku, hematku, ini pendapatku. Sementara Imam Syafi'i ketawaduannya, dengan ketawaduannya beliau berkata, aku berharap dan aku senang jika semua orang yang belajar kepadaku itu enggak ada yang tahu kalau mereka itu muridku. Itu istilahnya. Yang belajar kepadaku tidak tahu kalau ini adalah muridku. Cuman belajar-belajar saja. Keinginan Imam Syafi'i, karena beliau tidak ingin disanjung oleh manusia. Akan tapi ternyata Allah tidak membiarkan ilmunya, tidak membiarkan nama Imam Syafi'i hilang di hati umat. Sampai hari ini pun Imam Syafi'i masih disebut-sebut. Faslun fasal. Wayambahi, dan seyogyanya. Yogya di sini ada seyogyanya. Wayambahi di sini laki-laki maknanya seharusnya. Harus lil mu'allimi, seorang penuntut ilmu, ayyata khallaka, hendaknya berakhlak. Yatakhallaka, berakhlak. Bil mahasini, dengan akhlak-akhlak yang baik. Alati warata sya'ru biha, yang datang bimbingannya melalui syariat. kebaikan yang diajarkan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khilalil hamidati dengan sifat-sifat yang mulia, wasyamil mardiyati sama sifat-sifat yang diridai oleh Allah, allati arsyada ilaiha yang Allah telah memberikan bimbingan ilaiha kepada akhlak-akhlak tersebut, minazzahadati dari sifat kezuhudan, tidak mencintai dunia kalaupun seandainya ia memiliki dunia, tidak tertipu dengan dunia. Sebab makna zuhud bukan berarti orang meninggalkan dunia, akan tapi makna zuhud adalah di saat seseorang tidak dikuasai oleh dunia, tidak dibelenggu oleh dunia. Walaysa zuhdu alla tamlika syai'a wa innamaz zuhdu alla yamlikaka syai'u. Bukan zuhud itu engkau tidak boleh memiliki sesuatu, akan tapi zuhud yang sesungguhnya adalah jika hatimu tidak dimiliki oleh sesuatu apapun. Yang menjadi masalah adalah kalau sudah hati kita dikuasai oleh dunia. Maka boleh dunia, akan tapi jadikan dunia di tanganmu. Jangan dijadikan dunia di hatimu. Itulah para ahli orang zuhud. Orang zuhud ada yang kaya raya, kayak Imam Malik adalah orang zuhud tapi kaya raya. Jadi bukan ukuran orang zuhud adalah orang tidak punya duit. Ada orang enggak punya duit akan tapi wah tamaknya luar biasa. Sudah enggak punya duit lah ngambilan. Aduh subhanallah, ngedengki habis. Jadi ukuran zuhud adalah bukan tidak ada dan adanya uang di tangan, akan tapi zuhud itu adalah urusan hati. Di saat hati seseorang tidak terikat dengan dunia, kalaupun diberi oleh Allah dunia, maka ia pun hanya berpikir dunia untuk keselamatan di akhirat. Maka ia adalah kaya raya yang zuhud. Fid dunya, jadi sifat yang baik adalah az-zahadati az-zuhud. Fid dunya, di dunia. Wa taqallul minha, dan menggunakan sekedarnya. Bukan berfoya-foya, taqallul itu menyedikitkan. Menggunakan dunia itu hanya sekedarnya saja, secukupnya. Dari dunia tersebut. Wa adamul mubalati, dan tidak terlalu peduli dengan urusan dunia. Sehingga di saat hilang pun dia nyantai, di saat datang pun nyantai, tidak mudah terlena, di saat perginya harta pun dia nyantai, di saat harus membantu orang lain pun dia nyantai, lihat. Wasakhai, dan dia punya sifat dermawan, jud, pemurah, makarim wa makarimil akhlaki. Dan tersimpul di dalam orang tersebut sifat-sifat akhlak yang mulia, makarimil akhlak. Tidaknya ustadz guru itu berakhlak seperti itu, akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi. Talaqatil wajhi. Apa talaqatil wajhi itu? Wajahnya yang ceria. Talaqatil wajhi bukan mesem, besem saja seorang guru. Orang ketemu takut. Min ghairi khurujin ila hadil khala'ati, tapi mesum apa mesem mesem mesem mesemnya jangan sampai masuk bab mesum, kata Imam Nawawi. Ketawa ke TV sendiri setiap ada orang ketawa, senyum senyum enak ya. Jadi maksudnya apa? Talaqah, wajah yang ceria, indah, sedap dipandang, tapi tidak bikin orang risih. Ada kan orang senyumnya senyum fitnah itu, senyumnya senyum senyum gak enak ya, senyum mesum lah. Nah itu khila'ah itu mesum. Jadi kalaupun harus senyum, senyum itu adalah suatu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum yang baik, senyum yang mulia. Wal hilmi, punya sifat lemah, punya sifat lembut, penuh kesabaran. Wal hilmi was sabri, lembut, tidak mudah marah, was sabri, penuh kesabaran. Wa tanazzuhi an dani'il iktisabi, dan berusaha menghindarkan dari pekerjaan yang tidak terhormat. Pekerjaan yang tidak terhormat, makna terhormat di sini adalah bukan besar kecilnya gaji. Sebab Imam Ali bin Abi Thalib yang tadi kita dengar petuah beliau, beliau itu adalah orang yang sangat mulia, ternyata pekerjaannya nurunkan kurma. Allah. Naik pohon kelapa kalau di sini. Ternyata itu bukan pekerjaan rendah. Yang dimaksud pekerjaan rendah adalah pekerjaan yang di situ ya banyak terjadi banyak kemaksiatan, biarpun di zatnya pekerjaan itu sendiri tidak maksiat. Yang menjadi sebab dia, ya mungkin di situ adalah, mohon maaf, di satu pekerjaan, yang di pekerjaan itu banyak orang buka auratnya, atau ternyata mendengar sesuatu yang menjadikan orang keras hati, atau tidak terhormat. Lagi di situ diputar lagu-lagu, tatonya sambil goyang-goyang, kiainya pakai jubah, imamah goyang-goyang begini, gimana kira-kira. Itu tidak terhormat, Masya Allah. Dan bekerja bagus, lihat para ulama dulu lah, Imam Nawawi menjaga toko. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjaga toko. Toko dijaga. Jaga toko. Tapi tidak terhinakan dengan menjaga toko semacam itu. Imam Nawawi jaga toko tidak terhinakan. Kemudian ada sa'ati. Ada orang tukang jam. Tidak. Bukan terhinakan. Jadi pekerjaan-pekerjaan mulia itu yang dimaksud mulia adalah ada halal, bersih. Tidak bercampur dengan maksiat, biarpun maksiatnya bukan dhati. Ada maksiat dhati, itu haram dhati, jual beli dengan riba, itu haram dhati. Ada haramnya karena hal lain. Haramnya karena hal lain, misalnya, itu ada penjual. Ada dua penjual. Penjual yang satu menutup aurat, yang satu membuka aurat. Lah kalau saya memilih yang membuka aurat, itu ada haramnya karena saya harus melihat aurat. Nah itu. Jadi ada haram bukan dhati, haramnya aridi karena hal lain yang menjadikan haram itu. Jadi seorang ustadz itu harus bisa membedakan mana pekerjaan yang mulia dan yang tidak mulia, dan makna kemuliaan ini adalah sambung dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah mulia dan tidak mulianya. Jadi hendaknya seorang ustadz itu menghindar dari pekerjaan-pekerjaan rendah, remeh. Remeh, ingat hati-hati, bukan gajinya sedikit, awas. Pergi ke sawah, masya Allah, mulia, halal. Jualan di pasar bukan sesuatu yang terhina. Wa mulazamatil wara'i, senantiasa wara'. Senantiasa wara'. Wara' itu apa? Memilah dari yang halal. Memilah dari yang halal. Lah kalau yang halal saja masih pikir-pikir, seperti datang seorang pemuda kepada kami beberapa waktu yang lalu. Rupanya sang pemuda ini setelah lulus ujian di sebuah universitas, melamar pekerjaan. Dan alhamdulillah diterima di 3 perusahaan. Kemudian nyodorkan kepada kami, lalu bertanya, mana di antara 3 ini yang halal? Wah, yang halal mana Buya? Kami tunjukkan bahwasanya setelah kami lihat, 3-3-nya halal. Setelah itu beberapa hari kemudian ngadep lagi dan bertanya, Buya, di antara 3 ini yang paling bersih mana? Allah. Ini perlu diambil menantu, Bu, tuh, cari tuh orang tuh. Hah? Sudah tahu dibilang halal semuanya, masih tertanya, di antara 3 yang paling halal mana? Bukan pertanyaan yang paling gede gajinya mana, yang paling halal mana? Akhirnya kami katakan bahasanya, semuanya sama, yang menjadikan lebih dan tidak di tempatnya. Kamu lihat di tempatnya itu bagaimana ibadah bisa tegak atau tidak. Ada aurat kebuka atau tidak. Coba kamu lihat di sana, setelah itu dia ngambil keputusan sendiri, kami ambil yang ini Buya. Memang gajinya mungkin tidak sebanyak yang ada di sana. Alhamdulillah, itu iman yang sesungguhnya. Lihat. Jadi lihat masalah sholat bisa tertib atau tidak. Ibadah bisa tegak atau tidak. Kemudian aurat terbuka atau tidak. Dia memilah yang demikian itu. Itu wara. Jadi bukan hanya sekedar halal-halal saja. Di antara yang halal pun dipilah. Itu orang biasa saja bisa. Tentunya ustaz harus lebih bisa yang ngaku dirinya ustaz. Wal khusyuk. Perilakunya pun khusyuk. Ustaz cengengesan, ngakak. Di gardu, perempatan dan sebagainya. Jingkrak-jingkrak. Kira-kira pantas atau tidak. Secara zahir pun ustaz harus punya sifat yang namanya khusyuk. Wasakinah, penuh ketenangan. Wal waqar, adem, jadi tidak. Jadi tenang, waqar, sakinah, khusyuk itu tenang. Wa tawadhu, sifatnya tawadhu, bukan sombong. Tidak pantas menjadi ustaz kalau ternyata ia berbekal kesombongan. Sebab ustaz itu seharusnya lebih kenal Allah dan hanya Allah lah yang maha besar. Kalau ada ustaz ternyata sombong, sebetulnya dia tidak ngerti Allah. Sebab yang kenal Allah pasti dia akan semakin tawadhu. Wal khudu, patuh kepada undang-undang Allah, peraturan Allah. Wajtina bidhahki, Allah. Menjauh dari tertawa, ini kata Imam Nawawi loh ya, bukan saya yang ngomong nanti dipikir ngada-ngada, bukan. Bagaimana kalau kebayang ustaz ceramah ngakak-ngakak di mimbar sampai perutnya pegang-pegang jungkir balik begitu. Lompat sana, lompat sini. Kira-kira bagaimana ini ketemu Imam Nawawi. Mau dirotan sama Imam Nawawi. Rahimahullah. Wajtinabi dhahki, menjauhi daripada tertawa. Wal ikthari minal muzah. Wal ikthari minal mizahi, banyak guyonan. Ngomong enggak ada guna. Biasanya sudah sambung yang suka tertawa, masuknya bab ngomong tidak ada guna. Ceramah habis bahannya, bisa masuk bab bohong nanti. Hanya pengen tertawa. Akhirnya ngomong mubah enggak ada, habis akhirnya bisa guyonan yang haram Allah. Al-Quran bisa dibikin main-main. Membaca Al-Quran seharusnya orang dengan penuh kesejukan. Kalau perlu dibarengi dengan tetesan air mata. Akan tapi orang tertawa ngakak-ngakak di saat membaca Al-Quran. Semoga Allah mengampuni jika ada ustaz seperti ini. Dan memberikan kesadaran. Wa mulazamatil wa mulazamatil. Ijtinabidz dhahk. Tolong ini dicatat yang gede ini. Ijtinabidz dhahk. Tertawa wajar. Nabi pun pernah tertawa. Akan tapi tertawa yang normal. Bukan sengaja majlis dibuat tertawa. Tidak tahu ini yang salah gurunya atau yang salah jamaahnya. Sebab ada yang datang ke sini, Bu. Ya, kalau di sana enggak pakai ketawa-ketawa, nanti jamaahnya pada enggak senang. Waduh, salah alamat, jangan datang ke sini. Saya kalau ceramah tegang, kalau perlu. Jadi ada. Apa betul jamaah itu tidak mau dengar ceramah kalau ustadznya tidak ketawa-ketawa? Atau jamaah sudah dirusak ustadz sebab setiap ceramah ustadznya harus pakai ketawa-ketawa, giliran enggak ada ketawa? Pada tidak mau. Tidak tahu yang dulu mana yang salah ini. Nah ini ada. Imam Nawawi yang ingatkan. Wajib tidak habis dhahak. Tertawa dari awal akhir. Ger. Akhirnya, wah lucu. Kalah pelawak. Wah. Kalah pelawak. Semoga Allah mengampuni. Dan juga mungkin mereka itu kebawa budaya seperti itu. InsyaAllah. Yang memberikan hidayah adalah Allah, bukan tertawa. Bahkan riwayat dari Nabi, hidayah tidak akan sampai ke hati jika disampaikan dengan tertawa. Bahkan akan dimuntahkan oleh hati. Wa mulazamatil wadha'ifi syar'iyyati malazimi pekerjaan-pekerjaan yang syar'i. Kalau punya pekerjaan, jangan sampai melanggar syariat. Kata nadhuh bi zalatil awsam wal wadha'if, jadi mempunyai kebiasaan-kebiasaan, yakni aktivitas kesehari-hariannya ini yang benar. Mohon maaf didengar nih, kata nadhuh seperti bersih. Ustaz tuh seharusnya, mohon maaf ya, yang paling bersih lah. Banyak didatangi tamu kok bau jeruk terus. Ustaz, barangkali perlu tanya muridnya, muridku bauku gimana nih? Wow, yai masih ada sedikit. Tolong dihilangin gimana nih caranya? Saya banyak tamu ini. Yang bersih. Bersih diri, tanadduf. Bi'izalatil awsah. Mandi, membersihkan kotoran. Wasyu'ur. Rambut-rambut yang enggak rapi, tolong dirapikan ya. Jadi ustaz harus rapi. Karena banyak ketemu orang. Al-Yadwarata syar'u yang telah datang syariat memerintahkan bi'izalatiha. Untuk menghilangkannya ke kosis syaribi seperti memangkas yang namanya kumis. Bersihkan kumisnya. Taklimil athfar minal fitrah dikatakan ini. Taklimil athfar memotong kuku. Ustaz, assalamualaikum. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakar harimau. Kuku ponconoko. Kukunya panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipikir cantik begitu. Tapi itu bertentangan dengan sunnat fitrah. Disebutkan fitrah. Jadi sunnah Nabi SAW yang selalu dilaksanakan oleh Nabi adalah memotong kuku. Mohon maaf, membersihkan bulu. Khususnya bulu di daerah-daerah tertentu. Itu kemudian juga kumis. Jadi baju ini. Kuku, jangan dipiara kuku. Ini tempatnya bakteri, tempatnya kotoran. Orang 5 kukunya panjang, masya Allah. Watasrihil lihyati, yang punya jenggot, tolong disisirin, jangan jenggotnya layak untuk singgahnya ke lapang. Ada orang jenggotnya, masya Allah, berlebihan, gabdoh. Kalau ingin niru Nabi, jenggotnya Nabi itu gabdoh begini nih, segenggam begini loh. Jadi jangan terlalu jenggot, sunnah. Awas, jangan mencaci orang berjenggot ya. Memang orang berjenggot ada yang akidahnya sesat suka membid'ahkan orang. Tapi Anda jangan menyalahkan jenggot. Jenggot adalah jenggotnya Rasul. Jenggot itu sunnah. Jenggot itu kemuliaan ya. Kalau orang berjenggot hendaknya dipiara jenggotnya. Ibu-ibu jangan ngajari bapak-bapak enggak baik. Abah ini biar kelihatan muda. Ya, dipikir kalau enggak pakai jenggot tambah tua. Ya. Jadi tolong ya jenggot kalau bisa. Enggak apa-apa sesaat. Panjang begitu, jaga. Tapi jangan sampai itu tempatnya kelambang begitu. Wa izalati rawahil karihati, menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Rawahil kariha, bau yang tidak nyaman, tolong dihilangkan. Apakah dengan mandi dibarengi dengan sabun atau menyemprotkan minyak wangi dan seterusnya. Wal malabis al makruhati, menjauhkan dari baju-baju yang tidak disenangi orang, baju yang enggak layak, enggak pantas sebagai gelar keustatannya. Wal yaghdar kullal hadari, dan awas minal hasadi, dari ngedengki. Allah, semoga Allah menjaga hati kita semua. Ngedengki sesama ustaz, ya Allah. Wal ujbi, jadi ujub itu membanggak, membesarkan amal di matanya. Enggak ada di sini ustaz kayak nih. Enggak ada kayak saya nih. Lihat semuanya, paling itu. Itu pondok ini juga bagaimana kayak itu. Ini majlis itu cuma begitu. Ini tidak ada kayak kita ini. Allah. Subhanallah. Subhanallahnya kayak nyanjung Allah, tapi nyanjung dirinya sendiri. Subhanallah. Ini maksud, subhanallah. Kalau diolokkan sama orang, subhanallah. Kayaknya subhanallah kayak mensucikan Allah, tapi sebenarnya dia mensucikan dirinya sendiri. Orang ujub itu. Waktu kari gairihi, merendahkan orang lain. Wa in kana dunahu, biarpun dia di bawahnya. Ahli ilmu tidak akan merendahkan orang lain biarpun orang itu di bawahnya dari segi ilmu. Di bawahnya dari segi martabat secara zahir. Ahli ilmu tidak akan merendahkan itu semua. Dan lebih dari itu, wahai para ustaz. Kata Imam Nawawi, hei para ustaz, dengar wayambahi, dan hendaknya. Ayastamilal ahadits alwaridata fit tasbih, hendaknya ia banyak mengamalkan juga hadis-hadis yang ada, yang datang fit tasbih wat tahlil wa nahwihima, berkenaan dengan ibadah-ibadah. Jangan hanya mengajar-ngajar tok, akan tapi harus kita punya zikir-zikir tertentu. Mengajar adalah pahalanya gede, ngajar hebat, akan tapi ketahuilah kita pun juga harus punya waktu untuk berzikir kepada Allah, bertasbih dan bertahlil. Minal azkari, dari zikir-zikir, wa ta'awati, dan doa-doa. Jadi jangan hanya untuk ngajar orang, kita pun perlu munajat kepada Allah, ngadu kepada Allah. Wa yuhafidhu ala dhalika, dan menjaga istiqomah. Mungkin ratibul haddad, wirdul latif, doa fajar, dan seterusnya. Harus ada zikir-zikir. Wa yakuna ta'wiluh bijami umurihi ala Allah. Dan hendaknya bergantungnya, bersandarnya di dalam segala urusannya hanya kepada Allah. Hendaknya ia bersandar hanya kepada Allah. Kata Habib Ali Al-Jufri, kalau ada seorang ustaz masih bingung besok makan apa, mundur. Enggak usah jadi ustaz. Hendaknya ia paling tawakalnya orang kepada Allah. Jadi segala urusannya dikembalikan kepada Allah. Enggak pernah takut, enggak pernah ragu. Itu seorang ustaz. Dan terima kasih kepadamu, wahai Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, telah memberikan pelajaran yang sangat penting untuk kami-kami yang bukan ustaz tapi ngaku ustaz ini. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan Allah memberikan kepada kita bimbingan. Bimbingan di lahir kita dan bimbingan di batin kita, sehingga kita bisa menjadi benar-benar orang yang selamat. Apakah di saat kita menjadi murid atau di saat kita menjadi ustaz, kita ingin selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hingga kelak masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung, kami persilakan satu penanya dari bapak-bapak, satunya dari ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita sedang berpuasa, kita menceritakan kejelekan orang atau membuka keaiban kejelekan orang itu adalah bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan sama sekali. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau orang itu pekerjaannya adalah seorang wartawan atau penyiar TV? Setiap harinya dia mencari berita, kebetulan yang ditangani adalah berita-berita kriminal seperti pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Itu kan menyebarluaskan aib orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang terhormat, saya mau tanya di luar tema. Buya, saya mau tanya, kalau sholat maghrib kan gak ada sunnah, tapi kita berjamaah di masjid, kan masuk masjid sholat 2 rakaat istisab takhiyat masjid. Tapi ada orang yang mengatakan enggak usah, katanya enggak usah ini atau itu gimana, Wiya? Saya mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memuliakan hambanya dengan bermacam-macam cara. Termasuk tanda yang dimuliakan oleh Allah adalah jika seorang hamba itu diberi oleh Allah pekerjaan dan di dalam pekerjaan itu sendiri penuh dengan amal baik. Misalnya diberi pekerjaan kok jadi pembersih masjid. Alangkah enaknya dia bisa sholat cepat 5 waktu. Dan dia membersihkan tempat untuk ibadah, dapat gaji. Jadi ada orang diberi oleh Allah pekerjaan di tempat yang mulia. Sama-sama jadi tukang saja kok milih dia. Tukang yang bisa bangun masjid Allah. Tukang untuk tempat-tempat mulia. Ini sama-sama tukang. Ya kok nasib benar jadi tukang untuk membangun tempat pelacuran? Ya, nasib benar itu manusia. Sama-sama tukang ya. Ada tukang yang dipilih oleh Allah. Tukang membangun tempat mulia. Lihat, dia juga punya amal jariah itu sepanjang hidupnya. Ada nasib benar sudah jadi tukang di tempat yang maksiat. Untuk membangun tempat-tempat haram Allah. Nah, itu namanya nasib ya, seperti itu. Ada diberi oleh Allah pekerjaan, ya pekerjaan ternyata dengan pekerjaan itu dia tambah dosa. Ada orang pekerjaannya mulia kalau orang paham, cuman kadang jarang paham. Jadi perawat sama dokter itu kan pekerjaan mulia, setiap hari dekat sama orang sakit. Menjadikan dia tersenyum saja pahalanya, cuman juga jarang yang senyum tuh kadang-kadang. Dikit-dikit bentak sama pasien. Padahal kalau cari surga gampang sekali, jadi suster yang pemurah, senyum. Lihat, di saat ada orang menjaga panik, ditepuk pundaknya, sabar-sabar. Senangnya ibu-ibu dibegitukan itu. Ya ini alangkah indahnya jika ada orang diberi oleh Allah pekerjaan di tempat itu banyak ibadah. Dia dapat gaji sebagai seorang dokter dan suster. Akan tapi lihat, plus dia punya servis yang lebih melayani orang sakit dengan penuh kelembutan. Lihat. Allah, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang kayak begitu. Abdi maritu falam ta'udni. Allah bersama orang sakit. Pengabulan doa ada di situ. Ini termasuk pekerjaan yang baik. Ada, ya mohon maaf itu. Jadi satpam. Satpam itu bagus kalau di tempat yang mulia. Satpam sebuah pondok pesantren. Allah. Ada jadi satpam tempat judi. Nasib benar itu manusia. Satpam tempat judi. Ya Allah. Ini nasib. Jadi begitu. Tukang masak di tempat judi. Padahal sama-sama tukang masak. Jadi itulah Allah meletakkan manusia. Jadi tanda Allah memuliakan manusia biasanya sampai urusan pekerjaan pun dipilihkan oleh Allah di tempat yang mulia. Menggunjing adalah dosa gede biarpun di luar Ramadan. Apalagi di dalam Ramadan. Nah ini ada orang kerjaannya menggunjing. Baca berita F-nya orang. Nasib itu kalau ada wartawan kayak begitu itu. Ya tetap dosa gak ada. Dimaafkan gak ada. Wong dia setiap hari bicara tentang kejelekan orang. Toh. Makanya kak. Bumi Allah luas dan Allah bisa mengayakan kita dengan bermacam-macam pekerjaan. Maka ambillah yang paling bersih. Jangan ngambil pekerjaan, kerjaan yang gunjing. Setiap hari membaca berita tentang kejelekan seseorang gunjing, sana gunjing. Sama dosanya. Menggunjing, bicara tentang kejelekan orang. Mengungkap perzinaan sana sini. Allahu Akbar. Sama. Maka kita doakan di antara hamba-hamba yang sebetulnya mereka ingin kembali kepada jalan yang benar. Ada. Dan kita menemukan banyak orang, Buya, saya berada di pekerjaan seperti ini. Kebencianmu kepada pekerjaanmu ini, insya Allah itulah iman yang sesungguhnya. Nanti akan berusaha. Yang menjadi masalah adalah dinikmati. Bahkan suka mengada-ada. Bahkan mencari-cari. Kan begitu? Ini menjadi masalah lagi. Wah, ini tidak punya berita baru. Sebab dia berita paling favorit, wartawan ini adalah wartawan paling hebat di dalam urusan gosip. Dia bingung. Ini tidak ada berita gosip terbaru lagi ini. Cari-cari di sana. Ini ya. Ada pojok, ada dapat kolom mengungkap tentang ya kemesuman. Jadi setiap hari kerjaannya cari kemesuman. Ini di situ ada pemerkosaan ini, tulis begini. Besok ada pemerkosaan ini. Besok ada hamil nikah begini, ini tulis. Nasib itu kerjaannya seperti itu. Jadi tetap dosa, enggak ada beda. Enggak ada maaf ya, karena menggunjing adalah masya Allah. Membicarakan kejelekan orang adalah dosa gede, bahkan dosanya lebih gede dari orang yang berbuat dosa itu sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah, beliau ibu berkata bahwasanya sholat maghrib tidak ada sunnah. Ibu belajar di mana selama ini? Saya ingin tahu. Jadi maghrib ada sunnah. Enggak benar kalau ada orang ngomong maghrib tidak ada sunnah, itu orang sakit. Sebab Rasulullah sudah bersabda, baina kulli adzanaini nafilatun liman syaa. Antara dua adzan adalah sholat sunnah. Di semua sholat. Jadi qobliyah maghrib ada. Qobliyah isya ada. Cuman bedanya itu bukan sunnah yang dikukuhkan. Dan kami juga heran. Bukan di kalangan-kalangan orang yang suka membid'ahkan saja. Di kalangan santri. Serombongan dengan kita pun kadang ada orang berkata begitu. Enggak ada sholat maghrib. Subhanallah. Santri. Katanya sholat maghrib gak ada. Dari mana sholat? Apa sholat maghrib? Sholat sunat maghrib gak ada. Sholat sunat maghrib tetap ada. Dan sunnah. Cuman bukan sunnah yang dikukuhkan. Jadi sholat sunnah maghrib tetap ada. Nah, ba'diyah ada sendiri. Ini qobliyah yang dimaksud. Qobliyah maghrib ada. Ma min mafruḍatin illa wa baina yadayha nafilatun liman syaa. Tidak ada satu salat fardu kecuali di hadapannya ada yang namanya salat sunnah. Satu riwayat sahih, baina kulli adzanaini nafilatun liman syaa. Setiap adzan dan qomat itu ada salat sunnat. Salat maghrib ada adzannya atau tidak? Ada, berarti habis adzan disunatkan salat sunnah. Ini sangat jelas. Jadi ibu tidak salah. Yang salah itu yang ngajari ibu. Jadi ibu benar. Ibu itu ada orang dengar. Memang ada. Kami dengar informasi dari orang-orang yang kadang juga santri. Heran. Dari mana itu sumbernya? Qobliyah maghrib juga tetap ada. Lah kalau orang tidak banyak melakukan. Ini masalah lain. Mungkin dia buru-buru dan sebagainya. Tapi qobliyah maghrib adalah tetap ada. Dan lakukan qobliyah maghrib adalah di waktu yang secepatnya. Artinya jangan menunda-nunda. Sebab waktu maghrib adalah sangat pendek. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang baru, qaul jadid adalah cukup digunakan untuk melakukan sholat, melakukan wudhu, sholat dua rakaat, melakukan sholat fardu, ba'diyah, selesai waktu maghrib. Tapi yang dikukuhkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ternyata justru qaul qadim, pendapat yang lama dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Kalau sudah mega merah hilang, maka saat itu habislah waktu maghrib. Jadi agak lumayan lama pendapat qaul qadim, pendapat lama dari madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikukuhkan di dalam madhab kita. Jadi ibu, kalau ternyata ibu masuk masjid, apa yang ibu lakukan? Ibu melakukan sholat qobliyah maghrib, maka saat itu pun ibu mendapatkan sholat sunnah tahiyyatul masjid. Ibu langsung masuk, lakukan sholat qobliyah maghrib, maka saat itu Anda mendapatkan sunnah qobliyah apa sunnah tahiyatul masjid. Tetapi jika Anda masuk masjid lah kok jamaah sudah didirikan, maka ibu langsung saja sholat bersama jamaah, maka ketahuilah ibu saat itu pun sudah mendapatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena intinya yang dimaksud dengan tahiyatul masjid, jangan Anda masuk ke masjid langsung duduk. Akan tapi lakukan sholat. Sholat apapun itu akan menjadi tahiyatul masjid. Tapi Anda tidak mendapatkan qobliyah. Dan qobliyahnya kapan dilakukan? Bisa Anda melakukan qobliyah setelah maghrib. Qobliyah setelah maghrib. Ya itu ada. Enggak usah pusing itu. Nabi Muhammad melakukan qobliyah asar setelah asar. Ada dalam riwayat hadis sahih. Enggak usah pusing. Jadi kalau Anda tidak sempat melakukan qobliyah subuh sebelum subuh, lakukan setelah subuh. Dan ini disebutkan oleh Nabi, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pendapat yang dikukuhkan, bukan pendapat aneh. Jadi kalau Anda tidak sempat melakukan qabliyah asar karena sibuk atau karena jamaah sudah didirikan, Anda langsung sholat asar, baru setelah Anda melakukan sholat asar nanti, Anda melakukan qabliyah asar. Dilakukan setelah asar. Dan tidak usah ragu di dalam hal ini. Kalau orang yang kenal kitab Fathul Mu'in dalam fikih Syafi'i, di kitab Fathul Mu'in juga disebutkan. Adapun riwayat dari Nabi SAW, Nabi pernah melakukan seperti itu. Baik. Kemudian, hukumnya apabila ngambil barang, benda, pakaian, minuman yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Oh ya, kalau sudah dibuang boleh diambil. Tahu tidak dibuang? Saya buang di kulkas. Bohong itu. Dibuang di tempat sam. Nah, itu ya deh. Jadi kalau memang betul-betul dibuang juga boleh. Karena rela untuk diambil. Ada emas 1 kilo dibuang, boleh. Buangnya di mana? Saya nggak mau kelihatan. Lah kalau di pinggir jalan namanya jatuh. Jadi dibuang harus tahu. Kalau benar-benar barang itu dibuang, maka boleh kita mengambilnya dan memilikinya. Karena yakin kalau barang itu dibuang. Tapi kalau barang jatuh, kita harus mengembalikannya. Itu bab luqathah. Jadi kalau bab luqathah, kita wajib mengembalikannya. Jika itu barang tidak berharga, ya kita beberapa kali saja kita informasikan sudah cukup. Tapi kalau barang berharga yang sekiranya orang yang kehilangan itu bakal mencarinya, maka hendaknya Anda mengumumkan dalam 1 tahun baru nanti boleh Anda pergunakannya. 1 tahun caranya adalah setiap hari di minggu yang pertama, setiap hari. Di tempat-tempat ramai, depan pasar, tempat-tempat keramaian. Setiap hari di minggu yang pertama, setiap minggu di bulan yang pertama, kemudian setiap bulan, kemudian 1 tahun sekali. Maksudnya di hari raya. Jadi harus melewati hari raya sekali. Diumumkan di hari raya, siapa kehilangan emas 1 kilo? Agar nyari saya, harus itu. Dan sebelum itu harus setiap hari. Jadi setiap hari diumumkan. Setiap hari diumumkan selama seminggu. Seminggu sekali dalam sebulan yang pertama, baru setiap bulan nanti diumumkan. Baru setelah itu melewati hari raya. Baru setelah itu boleh kita mempergunakan barang temuan tersebut. Gak ada barang temuan. Aku nemu rezeki. Gak ada itu. Bukan milik kita. Tapi kalau benda yang sudah dibuang, maka itu boleh kita ambil dan boleh kita milikinya. Baik. Buya mau tanya, jika kita punya bak mandi dan banyak jentik-jentik nyamuk, untuk mengantisipasi saya beli ikan, ditaruh di bak mandi. Untuk makan jentik nyamuk dan terus ditaruh di bak mandi. Karena jika ikannya diambil dari bak mandi, maka jentik nyamuknya banyak lagi. Saya juga tidak memberi makan karena kalau dikasih makan, ikan akan bau amis airnya. Jadi si ikan hanya makan jentik nyamuk saja. Apakah termasuk dolim terhadap binatang? Oh, saya pikir bicara masalah najis ya. Ya asalkan makan loh ya. Yakin ada jentiknya kan? Yakin ada jentiknya, insya Allah tidak termasuk dolim. Asalkan masih ditaruh di airnya. Jadi tidak termasuk dolim ya. Asalkan masih ada jentiknya. Dan mereka makan dari jentik makan. Dari makanan, jentik nyamuk juga makanan. Jadi tidak apa-apa. Kirain masalah najisnya, ketahuilah. Kotoran ikan juga najis. Jika air itu kurang dari 2 qolah, air sedikit kemasukan najis, maka akan menjadi najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 qolah, ada najisnya, tidak akan dikatakan najis kecuali berubah warnanya. Baik. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa karena waktu. Baik. Jangan lupa majlis Sabtu pagi dan Ahad pagi dan juga informasi media-media yang ada. Ibu Bapak, jangan lupa untuk menginformasikan di wilayah Cirebon, hendaknya bisa menginformasikan kepada teman-teman saudara di 92,9 Radio Pesantren Radioku. Dan juga radioku yang ada di Kuningan. Radio Pesantren juga radioku 104,8. Kemudian yang di Majalengka, yang lupa radionya Pondok, lupa. Di Majalengka berapa gelombangnya? 92,6. 94,2. Majalengka ya. 9 berapa ya insyaallah. Yang jelas ini. Kemudian di beberapa stasiun yang ada di tempat lain, semoga Allah senantiasa memberkahi mereka yang berjuang, khususnya di daerah Jawa Timur ada Lumajang dan sebagainya, lebih khusus lagi Samara. Samara adalah sebuah stasiun radio yang ada di Tulungagung yang alhamdulillah juga radio dakwah murni 100% adalah untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih banyak orang-orang yang seperti itu insyaAllah di tempat-tempat lain. Semoga Allah memberkahi perjuangan beliau-beliau semuanya. Dan Allah mempertemukan kita dan mereka semua dalam cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah marhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami ya Allah dari segala kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bulan Ramadan, bulan mulia. Berkolongkan kami di bulan ini sebagai hamba-hambamu yang kau muliakan ya Allah. Engkau muliakan dengan amal baik ya Allah. Engkau muliakan dengan amal yang kau terima ya Allah. Bantulah kami untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan bantulah kami untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing sesama kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, yang mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah, yang masih bekerja di tempat yang ada dosa di dalamnya, maka kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Ampuni mereka. Dan berikan kesadaran dan berikan kepada mereka pekerjaan yang koridor yang halal ya Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha mulia. Ya Allah, sungguh kemuliaan sesungguhnya di hadapanmu adalah ketulusan dan kehalalan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ada di antara kami yang secara zahir bekerja di tempat yang tidak, di tempat yang tidak mulia di hadapan manusia. Akan tapi itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya di hadapanmu. Ya Allah, maka kami mohon ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini ya Allah, yang mereka berjuang mencari rezeki ya Allah, mencari rezeki di sawah, mencari rezeki di pasar, berizki di toko. Ya Allah, tambahkan hati mereka ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah, dan berikan kemudahan urusan rezeki mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan urusan rezeki dan jadikan ya Allah dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Guru-guru kami mudahkan, lapangkan rezeki mereka. Para orang tua kami mudahkan dan lapangkan rezeki mereka. Dan kami semua yang ada di tempat ini ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang penuh berkah ya Allah. Dan jadikan dunia itu hanya di tangan kami. Jangan sampai dunia itu masuk hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau cintakan hati kami kepada dunia, akan tapi kami ya mohon rindukan kami kepada akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini Allah adalah hamba-hambamu ya Allah yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat yang kami sampaikan, maka kami mohon ya Allah, gantilah dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika ada yang mendengar suara ini yang tersinggung ya Allah oleh kalimat-kalimat kami ya Allah, kami menyebut di sini tukang, kami menyebut di sini satpam, tapi sungguh di saat kami menyebut tadi ingin menyebutkan bahasanya yang penting halal adalah mulia. Bukan kami ingin merendahkan orang yang kerja di sawah ya Allah, bukan kami ingin merendahkan orang yang kerja jadi satpam, bukan kami ingin merendahkan mereka yang kerja sebagai tukang ya Allah. Karena ya Allah, kemuliaan di hadapanmu bukan pekerjaan seperti itu. Akan tapi ketakwaan dan keimanan, maka kami mohon. Jika ada di antara mereka yang tersinggung oleh kalimat kami, kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusan mereka. Hibur hati mereka ya Allah. Gantilah rasa sakit di hatinya itu dengan kebahagiaan ya Allah. Dan kami mohon berkailah hidup kami dan hidup mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan keikhlasan ya Allah. Yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan orang-orang ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, berjuang ya Allah meneruskan dakwah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir yang mempunyai kehidupan dalam rumah tangganya ya Allah yang tidak indah dan tidak harmonis, tidak mesra, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah yang terbaik. Engkau lebih tahu yang terbaik untuk mereka ya Allah. Berikan yang terbaik untuk mereka dan berikan keindahan setelah hari itu ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau cinta, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan para penuntut ilmu yang ada di sini ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat dan dimanapun mereka berada ya Allah. Dan jadikan yang menghafal Quran ahli surga, yang menuntut ilmu fikih ahli fikih yang ahli surga, yang belajar ilmu tafsir ahli surga, yang belajar ilmu hadis, alim ilmu hadis ahli surga. Dan jadikan kami semua ahli surgamu, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami. Ampuni guru-guru kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan ampuni guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari dari mabuk-mabukan. Jauhkan kami, ya Allah, dari judi. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing zina. Jauhkan kami dari menggunjing orang berjudi. Jauhkan kami dari membicarakan kejelekan orang, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami dan orang tua kami dari mata kami, ya Allah. Dan jangan kau jauhkan kami dari keberkahan ilmu mereka, ya Allah. Ya Allah, kami mohon tutuplah aib guru kami dari mata kami. Kami mohon tutuplah aib guru kami dari mata kami. Tutuplah aib orang tua kami dari mata kami. Dan kami mohon kau tutup aib teman-teman sesama kami dari mata kami. Dan kami mohon kau tutup aib kami dari mata mereka. Dan kami mohon bukalah aib kami di mata kami. Agar kami sadar hingga mudah untuk kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, dan ampuni kami semua. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم tuhibbul affa fa'fu anna ya karim. Asa taqbal minna barakatil Fatiha. Bila taufiq kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.